أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar a'adani Allah wa iyyakum minan nar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita melanjutkan pembahasan kitab tafsir Al-Qur'anil Azim yang ditulis oleh Al-Imam Abil Fida Ismail bin Umar Ibn Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullah, atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Tepatnya pada tafsir surah Al-Jumu'ah. Ya, tafsir surah Al-Jumu'ah masih membahas mengenai ayat yang ke-9 dan 10. Qala Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qawluhu ta'ala wa dharul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Ketika sudah dikumandangkan azan untuk salat Jumat, ay is'au ila dzikrillah wa tarukul bai'a idza nudiya lis-salati. Yaitu bersegeralah kalian untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli ketika dipanggil untuk salat. Wa li hadza ittafaqa al-ulama'u rahimahumullah jami'an ala tahrimil bai'i ba'da an-nida'i ats-tsani. Oleh karena itu para ulama bersepakat atas haramnya berjual beli setelah azan kedua, yaitu azan ketika imam itu mengucapkan salam dan duduk di atas mimbar, kemudian dikumandangkanlah azan. Nah, itulah apabila azan itu telah dikumandangkan, maka ulama sepakat haramnya jual beli. واختلفوا هل يصح اذا تعاطاه متعاط ام لا. Kemudian para ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak kalau sudah terlanjur dilakukan. Artinya tidak semua yang haram kemudian membuat akadnya itu kemudian tidak sah. Oleh karena itu para ulama walaupun sepakat haramnya jual beli setelah azan Jumat, para ulama berbeda pendapat kalau sudah terlanjur jual beli itu bagaimana, apakah sah jual belinya apakah tidak sah. Ala qaulain, ya, terbagi menjadi dua pendapat. Wa zahirul ayati adamu sihhati, dan zahir ayat ini menunjukkan tidak sahnya jual beli. Ketika dikatakan tidak sah, berarti hak kepemilikan barang tersebut tidak berpindah. Ya, misalkan seorang jual beli motor, kemudian azan, maka orang yang mengambil motornya tidak sah dia miliki. Orang yang menerima uangnya, uangnya pun tidak sah dia miliki. Nah, ini namanya tidak sah. Kalau haram, terkadang ulama ini haram tetapi akadnya sah, itu bisa. Nah, di dalam pendapat yang kuat sesuai dengan ayat ini menurut Ibnu Katsir adalah tidak sahnya, haram dan tidak sah jual beli yang dilakukan setelah azan Jumu'ah. Wa huwa muqarrar kama huwa muqarrarun fi mawdhi'ih wallahu a'lam, sebagaimana itu diterangkan dalam kitab-kitab fikih wallahu ta'ala a'lam. Wa qawluhu ta'ala dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. hal itu yang terbaik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ayat tarkukumul bai'a wa ikbalukum ila dzikrillahi ta'ala wa ila shalati khairul lakum. Yaitu ketika kalian meninggalkan jual beli dan kalian bersegera untuk menghadap diri mengingat Allah untuk salat, itulah yang terbaik bagi kalian. Ai fid dunya wal akhirah, yaitu terbaik di dunia dan di akhirat. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahuinya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa idza qudiyatish shalatu ay fariha minha, maka apabila salat itu telah ditunaikan, yaitu apabila telah selesai salatnya, fantashiru fil ard wabtahu min fadlillah, maka silahkan kalian bertebaran di muka bumi, wabtahu min fadlillah, dan harapkanlah oleh kalian dari anugerah Allah. Ai lamma hajara alaihim fit tasarrufi ba'da nida'i, yaitu ketika Allah larang atas orang-orang yang beriman untuk berjual beli setelah azan Jum'ah, amarahum bil istima', Allah perintahkan mereka untuk berkumpul. Ya, dan Allah perintahkan mereka untuk berkumpul untuk salat Jum'ah. Adzina lahum ba'dal firah, maka Allah izinkan setelah selesai salat Jum'ah tersebut, fil intishari fil ard, untuk bertebaran di muka bumi, wal ibtigha min fadlillah, dan mengharapkan anugerah Allah. Ya, dan mengharapkan anugerah Allah. Yaitu pertama dilarang, setelah itu diperintah. Ya. Dan perintah ini bukan perintah wajib tentunya, walaupun hukum asal perintah adalah wajib. Tetapi sebagaimana diterangkan dalam kitab-kitab usul, ya, dan qawaid, bahwasanya al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Sebuah perintah yang datang setelah larangan, maka perintah tersebut adalah perintah pembolehan, bukan perintah kewajiban. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat wajib berjual beli kalau setelah sholat Jumat. Ini madhab Zuhiriyah. Jadi madhab Zuhiriyah, kalau dia selesai sholat Jumat, maka wajib imma dia menjual barang atau dia membeli barang. Itu madhab Zuhiriyah. Madhabnya Dawud al-Zuhiri dan muridnya Ibn Hazm al-Zuhiri. Dan sebagian ulama berpendapat, ya, bahkan cuma mubah saja, karena al-amru ba'dal hadri yufidul ibahah. Perintah setelah larangan itu faedahnya pembolehan, tidak lebih dari itu. Tapi sebagian ulama, ulama yang ketiga berpendapat sunnah. Ya, sunnah. Karena bukan hanya diperintah untuk bertebaran di bunga bumi, tetapi diulang lagi, dan harapkanlah anugerah Allah. Ini menunjukkan perintah untuk bertebaran di muka bumi itu adalah perintah ibahah, kemudian mengharapkan anugerah Allah adalah perintah sunnah, perintah mustahab. Karena ditekankan dua kali. Dan ini insya Allah pendapat yang lebih kuat, yaitu setelah sholat Jumat, itu kita disunahkan untuk imam menjual atau imam membeli, mengharapkan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kana Iraq Ibn Malik, Ibnu Malik idza shalla al-jum'ata insarafa fa waqafa 'ala babil masjid. Sebagaimana dulu Iraq Ibnu Malik, kalau selesai salat Jum'ah, beliau pergi dan beliau berdiri di depan pintu masjid. Faqala Allahumma inni ajabtu da'wataka wa shalaitu fariidhatak wa intashartu kama amartani. Ya Allah, sebagaimana aku telah memenuhi panggilanmu, aku telah sholat apa yang kau wajibkan atasku, dan aku telah bertebaran ke muka bumi sebagaimana engkau perintahkan. Farzuqni min fadlik, maka berilah aku rizki, ya, dari anugerahmu ya Allah. Wa anta khairur raziqin, dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rizki. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya. Wa rawiya aydhan an ba'di salafi, dan juga diriwayatkan sebagian dari ulama salaf, annahu qala, bahwasanya sebagian ulama salaf mengatakan, man ba'a wa ashtara fi yaumil jum'ah ba'da shalah barakallahu lahu 70 marratan. Barang siapa yang berjual beli, imma menjual atau membeli di hari Jumat setelah salat Jumat, barakallahu lahu 70 marrah, maka Allah akan berkahi dia 70 kali. 70 kali lipat. Jual belinya Allah akan berkahi, Allah akan berikan kebaikan sebanyak 70 kali lipat. Liqaulillah ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, idza qudiyatish shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ya, apabila telah selesai salat, bertebalanlah di muka bumi dan harapkanlah ya oleh kalian dari anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa qauluhu ta'ala wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah banyak-banyak, semoga kalian menjadi orang yang berhasil, bahagia, sukses dunia akhirat. Fi hali bai'ikum wa syara'ikum wa akhdhikum wa i'ta'ikum, yaitu semoga kalian mendapatkan falah, keberhasilan, keberuntungan, kebahagiaan, kesuksesan di keadaan jual beli kalian dan di keadaan kalian mengambil atau memberi. Udhkurullaha zikran kathira, ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Wala tushilukum dunya, jangan terlalaikan oleh dunia. Anil ladina yanfa'ukum fid daril akhirah, jangan terlalaikan oleh dunia dari yang bermanfaat kepada kalian di negeri akhirat. Walihada ja'a fil hadith, oleh karena itu Nabi SAW kalau masuk ke pasar, pasar itu tempat jual beli, berarti termasuk ya pasar, ya toko, swalayan, supermarket, mall, pokoknya tempat jual beli. Rasulullah kalau datang ke pasar, toko, tempat jual beli, ya beliau bersabda, man dakhala suqan min al-aswaq, siapa yang masuk pasar dari pasar-pasar yang ada, masuk ke tempat jual beli. Faqala, kemudian dia berdoa kepada Allah, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak disembah kecuali Allah. Wahdahu la syarika lah, dialah yang esa semata-mata. La syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamd, hanya bagi Allah kerajaan ini, hanya bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah Allah yang maha mampu atas segala sesuatu. Siapa yang mengucapkan doa ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, doa yang insyaallah kita hafal semuanya tapi kadang sering lupa kalau masuk pasar, maka kataballahu lahu alfa alfa hasanah wa muhya anhu alaf alaf sayyi'ah, maka Allah tuliskan baginya 1 juta kebaikan dan dihapuskan darinya 1 juta kejelekan. Hadisnya hadis yang hasan, sebagian berpendapat hadis ini sahih. Walaupun sebagian sanadnya ada kemajhulan, tetapi banyak ulama karena banyak periwayatan yang mendukung hadisnya hasan atau sahih insyaallah taala. Jadi keutamanya sangat besar. Ya, Allah tetapkan baginya alaf-alaf ya, hasanah. Ya. Dan mendapatkan alfu alfi sayyi'ah, mendapatkan dihapuskan 1 juta kejelekan. Ya, ini luar biasa. 1 juta kebaikan dia dapatkan, 1 juta kejelekan dihapuskan. Dengan doa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, doa yang insyaallah kita semuanya hafal. Hafal semua kita insyaallah. Cuma lupa. Ya Mas ya. Lupa Mas? Ya lupa, ngaku yang tiap hari di pasar. Nah, ya sama ya. Kalau fitin azakumar, bukan hanya pasar, toko, kita masuk toko, swalayan, tiap hari kita itu insya Allah masuk kurang lebihnya. Apalagi yang punya toko, lebih-lebih lagi, ya kan? Ya, subhanallah. Makanya pentingnya saling mengingatkan. Pentingnya saling mengingatkan. Wa qala Mujahid, la yakunu la'abdu min adzakirin allaha kathira hatta yadhkur Allah qa'iman wa qa'idan wa muttaji'an. Tidaklah seorang hamba termasuk yang mengingat Allah dengan ya mengingat yang banyak sampai dia mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring. Dia ingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan ingat Allah ya baik dengan lisan, dengan hati atau dengan perbuatan. Perbuatan itu dengan apa? Bukan hanya dengan ibadah, yaitu mengambil yang halal, menjauhi yang haram, itu zikrullah termasuk. Bahkan lebih mulia dibandingkan ucapan kita subhanallah, subhanallah. Lebih mulia dengan kita mengambil yang halal dan menjauhi yang haram. Bahkan zikrullah yang sangat tinggi. Oleh karena itu, kata Ibnu Abbas, majalisul zikr, ya'ani majalisul halal wal haram. Majlis zikir adalah majlis mengingatkan ini halal, ini haram. Itu majlis zikir yang paling tinggi. Ya. Karena tidak bermanfaat seorang mengucapkan istighfar tapi kemudian ya sambil melakukan kemaksiatan. Tapi kalau orang meninggalkan kemaksiatan karena Allah, itu pahalanya kemuliaannya lebih besar. Nah, oleh karena itu ya yang namanya zikrullah katsira, yang paling tinggi adalah kita mempelajari, mengetahui halal dan haram dan menerapkannya dalam kehidupan kita. Ini halal, ambil, haram, tinggal. Itulah zikrullah katsira. Kemudian ayat yang berikutnya, qauluhu ta'ala, ayat yang ke-11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan ketika mereka melihat jual beli atau melihat lahuan, permainan, melihat lagu-lagu, infaddu ilaiha, justru mereka menuju kepadanya, wa tarakuka qa'ima, dan meninggalkanmu sendirian wahai Muhammad. Katakanlah kepada mereka, ma 'indallah, apa yang di sisi Allah khairum minal lahwi, lebih baik daripada lagu-lagu yang didandangkan di pasar-pasar itu, wa minat tijarah, dan dibandingkan jual beli yang ada di pasar itu. Wallahu khairur raziqin, dialah Allah yang sebaik-baik memberikan rezeki. Sebelum ana bacakan tafsirnya, ana perlu tanbih di sini, perlu ingatkan satu hal yang sangat penting. Ayat ini sering digunakan oleh orang Syiah mencela sahabat. Perhatikan. Karena apabila mereka, para sahabat, melihat jual beli atau melihat lagu yang sedang didendangkan, mereka menuju kepada lagu dan jual beli dan meninggalkanmu berkhutbah sendirian. Kalau kita kontekstual itu memang begitu bahasanya. Jadi orang-orang dulu kalau mau berjualan, ngundang pelanggan itu nyetel musik keras-keras, dong dung dong dung dong dung, kemudian biduannya nyanyi-nyanyi. Untuk apa? Supaya orang di rumah, ada apa itu? Orang jualan itu. Nah, menuju ke situ. Itu orang-orang jahiliyah dulu. Jadi sebenarnya para sahabat itu bukan ke lagunya, tapi pengen jual belinya. Cuma dijual beli itu ada lagu-lagu yang sulit diingkari. Ya. Maka di sini turunlah ayat ini. Nah, sering orang Syiah, nih sahabat nih meninggalkan Nabi Muhammad sendirian, daripada dengerin khutbah malah mereka lebih senang dengan jual beli dan lagu-lagu. Dicela para sahabat. Terus saya pernah mendengar sendiri ya ucapan seperti ini dari salah satu tokoh Syiah Indonesia. Ya. Yang sering dipanggil Kang Jalal. Ya. Yang kadang-kadang sering diplesetkan Dolal Adab. Karena namanya terlalu mulia. Jalaluddin Rahmat kan terlalu mulia. Karena dipleset oleh sebagian ulama. Jelas dia mencela sahabat. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Lisannya lebih tajam dari silat terhadap sahabat. Dan bughdul ansar alamatul munafik. Ya. Benci ansar, benci sahabat, alamat kemunafikan. Jauhi orang-orang seperti itu. Nah. Justru kita jawab, mulianya sahabat, salah yang negur Allah. Kita katakan saat itu salah, salah. Rasulullah lagi khutbah ditinggal, salah gak? Salah. Tetapi ketika salah, mulianya sahabat, yang negur bukan kita. Yang negur siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, diturun ayat. Ayatnya diturunkan. Ayatnya diturunkan langsung. Itu mulianya sahabat. Salah ditegur oleh Allah. Nah kita salah. Siapa yang negur kita? Nah inilah ma'asyiral muslimin, supaya nanti ketika membaca, ana membaca tafsirnya, antum tidak kaget karena kisahnya demikian. Dan supaya bisa bersikap, kesalahan ini adalah sebuah kesalahan untuk diambil ibrohnya, bukan mencela sahabat. Justru kisah ini menunjukkan kemuliaan sahabat. Ketika salah, turun ayat menegurnya dan meluruskannya. Yang benar begini. Dan para sahabat langsung taubat. Itulah mulianya sahabat. Dan jangan percaya dengan syubhat-syubhat, ya, ya orang-orang yang sesat seperti yang kita sebutkan tadi. Tapi sayangnya kadang ada kaum muslimin yang percaya juga. Percaya dengan omong kosongnya orang tadi itu. Ya, ini mohon maaf ya, bahasa anak agak keras sedikit. Karena memang konsekuensinya sangat besar. Mencela sahabat itu tanda kemunafikan. Mencela sahabat tanda kemunafikan. Jadi hati-hati, sahabat itu orang mulia. Tanpa mereka agama enggak sampai kepada kita. Mereka adalah rijaluddin. Sanad-sanad yang menyampaikan agama kepada kita adalah mereka. Satu sahabat dicela, kemudian hadisnya tertolak, sekian syariat gugur. Contoh misal, mereka mencela sahabat Abu Hurairah. Ya sudah kan, sahabat Abu Hurairah ratusan ribu hadis. Kalau satu sahabat gugur, dianggap tidak adil, dianggap pemalsu hadis, sekian hadis, sekian syariat hilang sudah. Sekian syariat hilang. Hadis tentang sholat, tentang zakat, tentang takwa, hilang semua nanti. Ini penting. Membela sahabat adalah bagian dari agama. Ya. Ketika sahabat dikisahkan melakukan kesalahan, justru itu kemuliaan. Kenapa? Kesalahan tersebut itu ditegur langsung oleh Allah, diturunkan ayat, ditegur langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan kisahnya Aisyah dengan keponakannya Abdullah bin Zubair, ya, ketika Aisyah disampaikan oleh muridnya bahwasanya tidak boleh menghajar lebih dari 3 hari, Aisyah langsung menangis. Yang membuktikan bahwasanya orang yang beriman, ya bisa saja dia marah, bisa saja dia kemudian emosi, tapi ketika diingatkan dengan ayat, lunak hati dia, menangis matanya dan bertobat kepada Allah. Itulah orang yang beriman. Ya, jadi kalau dikisahkan ya perselisihan sahabat atau sahabat salah, kita ambil ibrohnya. Tetapi sahabat tetaplah sahabat yang mulia, radhiyallahu anhum wa radhu'an, selesai. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho kepada Allah, dijamin masuk surga. Kalau kita enggak dijamin, siapa yang jamin kita? Kita berharap, tapi para sahabat yang sudah dapat jaminan surga. Ya. Maka penting prinsipnya, sebelum kita bacakan tafsirnya, jangan sampai ada yang kepikiran, loh kok sahabat kok begitu? Enggak boleh. Ingat, kesalahan sahabat itu merupakan pelajaran bagi kita. Kesalahan sahabat yang ditegur oleh Allah dalam ayat, tegur Rasulullah dalam hadis, itu merupakan kemuliaan bagi mereka. Karena yang negur itu langsung Allah. Yang menegur langsung Rasulullah. Bukti kemuliaan mereka. Dan mereka taubat. Dan prinsip Ahlus Sunnah, seorang yang bertaubat tidak boleh dicela atas dosa yang dia lakukan. Proses hukum berlanjut, tapi celaan tidak boleh. Nabi Muhammad, Nabi Adam ketika bersalah, proses hukumnya oleh Allah dilanjutkan, tetap diturunkan ke bumi, tetapi diampuni oleh Allah. Sehingga apa? Tidak boleh mencela Nabi Adam atas satu kesalahannya. Bisa dipahami ya? Nah, ini penting. Ya. Seorang terkadang ya lupa, ada yang minta maaf, pengen proses hukumnya dicabut. Ya tidak, proses hukum, maaf itu maaf, sesuatu yang berbeda. Ya, oleh karena itu misalkan dalam hukum Islam ada seorang membunuh, setelah membunuh apa hukumannya? Qisas. Minta maaf sama keluarganya, dimaafkan. Memang bisa selesai dari qisasnya, tidak ditegakkan qisas, tapi apa? Harus bayar diat. Berapa diatnya? 100 ekor onta. Kalau ontanya 50 juta satu ekornya, berarti berapa? 50 juta kali 100 berapa tuh? 50 juta kali 100. Berapa? 5 miliar. Satu nyawa, diatnya 5 miliar. Makanya jangan macam-macam. Ya. Satu nyawa, diatnya ganti rugi untuk keluarganya 5 miliar. Jadi Walaupun hukum kisosnya termaafkan karena keluarga korban pembunuhan sudah memaafkan, itu pembahasan berbeda. Tetapi hukuman tetap dijalankan. Apa itu? Diatnya, dendanya, bayar denda. Berapa? 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 50 juta, ya 5 miliar. Itulah Islam menjaga nyawa seseorang. Harus dibayar? Harus. Gak mampu. Keluarganya suruh iuran. Iya. Zaman Rasulullah demikian. Gak mampu. Keluarganya kumpulin iuran. Keluarganya gak mampu. Satu kampung suruh iuran. Kampung gak mampu. Satu kota, satu provinsi suruh iuran. Bayar itu diatnya. Kenapa? Supaya kita itu saling menjaga. Kamu yang bunuh, saya yang kena. Supaya apa? Kita saling jaga. Ingat loh. Kamu yang bunuh, saya yang ikut nanggung. Nanggung apa? Nanggur dendanya. Itulah hukum Islam berjalan, kalau dijalankan sangat mulia. Sehingga kaum muslim itu saling menjaga. Ada orang yang zalim mau membunuh, dicegah. Ya. Minimalnya apa? Minimalnya dia akan merasa terugikan nanti bayar diatnya ini orang. Ya. Ketika dimaafkan. Nah, inilah masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi kembali kepada tema sahabat itu tidak boleh dicela. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Ingat ya, kita baca tafsirnya supaya tidak salah paham. Prinsipnya tadi sudah kita sampaikan. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah, yu'atibu tabaraka wa ta'ala ala ma kana waqa'a min al-insirafi 'anil khutbati yawm al-jum'ah. Allah Subhanahu wa ta'ala menegur langsung atas apa yang terjadi ketika jamaah sholat Jumat pada zaman Rasul, mereka berpaling dari mendengarkan khutbah ila tijaratil ladzi allati qadimatil madinah yawma idin. Mereka lebih memilih untuk mendatangi rombongan dagang yang baru sampai ke Madinah. Baru sampai ke Madinah. Faqala ta'ala wa idza ra'au tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Yaitu ketika mereka melihat rombongan dagang itu datang ke Madinah atau melihat permainan atau lagu-lagu, mereka menuju kepadanya dan meninggalkanmu sendirian. Ay 'alal mimbar takhthub. Yaitu meninggalkanmu sendirian di atas mimbar sedang berkhutbah. Hakadza dzakarahu ghairu wahid min at-tabi'in, demikian disebutkan bukan hanya satu dari kalangan tabi'in, di antaranya Abu Ali, Al-Hasan Al-Basri, Zaid bin Aslam, Qatadah bin Mazahim dan ulama salaf yang lainnya, tafsirannya demikian. Rasulullah ditinggalkan sendirian lagi khutbah. Coba lagi ngomong, orangnya tiba-tiba pergi. Kira-kira perasaannya kayak apa? Misalkan saya lagi taklim nih. Tiba-tiba di sana ada orang lagi jualan apa? Tahu bulat misalnya. Tiba-tiba pada beli semua. Kira-kira marah enggak nih yang berbicara? Ya marah. Allah Subhanahu wa taala menegur, ya, menegur lewat ayat ini. Wa za'ama Muqatil ibn Hayyan anna tijarata kanat li Dihyah ibn Khalifah qabla ay yuslima. Menurut Muqatil ibn Hayyan, bahwasanya rombongan dagang tersebut yang baru sampai ke Madinah itu miliknya Dihyah ibn Khalifah sebelum masuk Islam. Wa kana ma'ahu tiblun fansarahu ilaiha. Dan di mana dia memiliki rombongan dagang yang biasanya rombongan dagang tersebut diiringi oleh tibl. Tibl itu grup band lah. Grup band. Grup band itu ya grup, ada penyanyinya, ada gendang-gendangnya, ada suling-sulingnya dan lain-lainnya. Fansarahu ilaiha, kemudian ketika dengar ada dong-dong-dong-dong-dong-dong, tahu, oh ini rombongan dagang. Karena sekali lagi orang jahiliyah dulu kalau manggil ya orang mau jualan, dia pakai musik-musik duang dung duang dung duang deng, supaya orang apa, ada apa sih ya, oh itu lagi jualan, datang ke sana. Kemudian wataraku Rasulullah SAW qa'iman 'alal mimbar, kemudian mereka menuju ke sana karena ingin penasaran apa sih yang dijual ini. Ya. Mereka meninggalkan Rasulullah saat berdiri di atas mimbar illal qalil minhum, kecuali yang sedikit saja. Kecuali beberapa sahabat. Waqad sahha bidzalikal khabar, telah sahih khabar tersebut, hadis tersebut. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad dalam sahih dalam musnadnya, haddatsana Ibnu Idris an Husain an Salim ibn Abil Ja'ad an Jabir, dari Jabir beliau menceritakan, qala qadimtu ghaira marrah al-Madinah, aku sampai bukan subhanallah, qadimat 'iru marrah, qadimat 'irun marratan al-Madinah, telah sampai 'ir, 'ir itu rombongan dagang. Suatu ketika rombongan dagang sampai di Madinah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, ketika itu Rasulullah sedang khutbah. Fa kharajan nasu, maka manusia banyak yang keluar karena penasaran dengan jual beli tadi. Sekali lagi, karena apa? Saat itu belum ada larangan untuk berjual beli saat khutbah. Hukumnya sunnah. Akhirnya kan, wah hukum sunnah, penasaran, wah sana dululah. Kan biasanya begitu manusia kan? Manusiawi enggak? Manusiawi. Ya, manusiawi kadang. Wa baqiya 12 rajulan, tersisalah 12 orang yang mendengarkan khutbahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. 12 orang dari 120 ribu sahabat. Banyak ya? 120 ribu sahabat kan jumlahnya? Tinggal 12 orang. Fanazalat, maka turunlah ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha ila akhiril ayah. Akhrajahu fi sahihain. Hadisnya dalam Bukhari Muslim. Ya. Sekali lagi, ini bukan mencela sahabat, menunjukkan kemuliaan sahabat, karena ketika mereka salah, yang negur langsung Allah dengan menurunkan ayat. Ya. Wa qala al-Hafiz Abu Ya'la, berkata al-Hafiz Abu Ya'la al-Musli, حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا هشيم عن حسين عن سالم بن أبي الجعد وابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بلو مغتكن جابر بن عبد الله بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ketika رسول صلى الله عليه وسلم برخطبة pada hari جمعة قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tiba-tiba datanglah rombongan dagang ke Madinah. Fabdataraha ashabu Rasulillah. Tiba-tiba para sahabat mengerumuninya, penasaran. Ya. Ingin membeli ini sebelum keduluan orang lain. Manusia enggak nih? Manusiawi kan? Manusiawi. Ya. Hatta lam yabqa ma'a Rasulillah illa 12 rajulan. Sampai tidak tersisa yang mendengar khutbahnya Rasul kecuali 12 orang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladhi nafsi biyadih law tataba'tum hatta lam yabqa minkum ahadun lasala bikumul wadi nara. Demi yang jiwaku ada di tangannya demi Allah, kalau kalian semuanya mengikuti pedagang-pedagang tadi dan tidak ada tersisa satu pun, niscaya ya akan dialirkan atas kalian lembah neraka jahannam. Ancamannya besar sekali. Rasulullah marah. Ya marah. Kalau kita lagi ngomong pada keluar, marah enggak? Ya marah. Wa nazalat hadhihi al-ayah, maka turunlah ayat ini. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah. Wa qala kana fil 12 alladziina sabatu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara yang kokoh mendengar khutbahnya Rasul adalah Abu Bakrin wa Umar. Nah, ini mulianya. Sudah, ini subhanallah ya. Yang tadi tergoda dengan jual beli saja dianggap masih mulia. Karena apa? Yang menegur Allah dan mereka taubat. Radhiyallahu anhum wa radhu'an. Apalagi yang 12 tadi yang tetap duduk mendengarkan khutbah. Ya, tidak tersibukkan dengan apa? Dengan ajakan-ajakan orang untuk jual beli. Maka pantaslah para ulama mengatakan orang yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakrin wa Umar. Manusia paling bertakwa, manusia paling mulia setelah Nabi dan Rasul adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Ini adalah orang yang paling mulia, sampai makamnya saja itu dijejerkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini ijma para sahabat, jangan diprotes dan jangan dikias. Maksudnya apa? Jangan dikias. Ya. Nah, itu aja Abu Bakar dan Umar makamnya di samping Rasul, tidak dibaki, tidak dikuburan, berarti saya boleh dong. Lah, Anda siapa dibandingkan Abu Bakar dan Umar? Ya, Anda siapa? Secara asal orang itu afdal dikuburkan di pemakaman. Kenapa? Supaya mendapatkan salam dari para peziarah kubur. Assalamualaikum ya ahla diyar dan seterusnya. Dan dari sini pula kuburan kaum muslimin dengan non muslim harus dipisah. Harus dipisah. Ya. Ini penting ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kalau misalkan dikuburkan bukan di pemakaman, ya ini memudaratkan. Kalau dikuburkan di rumah, memudaratkan ahli waris. Mau dijual atau kuburannya enggak jadi. Kan begitu. Dan yang paling jelek adalah ketika dikuburkan di masjid. Hadisnya mutawatir, ya. Ketika Rasulullah diceritakan tentang kuburan yang ada di gereja, ya, atau gereja yang megah, maka Rasulullah SAW mengingatkan, haula'il umam idza mata fihimur rajulun salihun. Mereka adalah umat-umat yang kalau meninggal orang saleh di antara mereka, sawwaru tilka suwar. Ya, mereka membuat gambar-gambar, relief-relief, patung-patung orang-orang soleh tadi dipajang di tempat ibadah mereka. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Kemudian dilanjutkan, la'alallah manittakhadha qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya, dalam riwayat lain, haula'il qaum idza mata fihim rajulun salih, ya, banau ala qabrihi masjidah. Mereka adalah kaum, yaitu Yahudi Nasrani, kalau orang solehnya mati, maka dibangun di atasnya masjid. Sehingga bentuknya terkadang masjidnya tengahnya ada kuburannya. Atau ini masjid ya, di kiblatnya ada kuburannya. Atau persis di luarnya. Ya, alasannya supaya disolati terus. Allahu Akbar. Solat itu untuk Allah. Sholat jenazah itu bukan sholat kepadanya. Itu sholat dalam rangka berdoa kepada Allah. Makanya tidak ada ruku dan sujud. Tapi kalau kuburannya ditaruh di situ, dirukuki, disujudi, yuk bahaya. Ya, bahaya. Oleh karena itu dikatakan Rasulullah, la'anallah, Allah melaknat mereka. Ula'ika syirarul khalqi, mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Hadisnya mutawatir. Minimalnya dari 18 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Oleh karena itu, intabih, bedakanlah masjid dengan kuburan. Loh itu kuburannya Rasul. Rasul itu tidak dimakamkan di masjid dan masjid tidak dibangun di atas kuburannya Rasul. Itu yang pertama. Karena apa? Saat itu terpisah. Rasul itu, Abu Bakar dan Umar dimakamkan di mana? Di kamarnya Aisyah. Kenapa demikian? Yang pertama hadisnya, riwayat Ahmad. Nabi itu, seluruh Nabi, dimakamkan di tempat beliau meninggal. Adapun Abu Bakar dan Umar sepakatnya para sahabat. Karena Abu Bakar dan Umar senantiasa bersama Rasul semasa hidupnya, maka semasa matinya pun harus diikutkan. Itu sepakat para ulama, para sahabat, kita enggak boleh protes. Itu ijma. Ijma kan dalil. Ya kan? Enggak boleh protes. Ada lagi. Nah, itu makam Ibrahim. Allahu Akbar, makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Qoma yakumu, isi makannya adalah makom. Gak ada bahasa Arab kuburan dinamakan makom. Itu cuma di Indonesia. Dimakamkan. Makam itu tempat berdiri sebenarnya. Seharusnya makbaroh. Kubur itu makbaroh. Makom itu qoma yakumu, ya, isi makannya adalah makoman. Tempat berdiri. Nah, tempat berdiri batu, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, Nabi Ismailnya yang ngusungin batu, beliau yang memasangi. Nah, itu ancik-anciknya itu batu itu. Namanya Makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Pada zaman Umar dimundurin lagi karena yang tawaf mulai banyak. Nah, itu disunahkan sholat di belakang Makom Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Bukan kuburannya Nabi Ibrahim, beda ya. Jangan salah paham. Ya, saya pernah nasihatin orang seperti itu. Wah, kamu gak pernah di Mekah sih. Di Mekah itu ada Makom Ibrahim. Malah suluh-suluh sholat di depannya. Aduh, mau dijelasinnya gimana? Ya, tak jelasin. Itu makom itu bukan kuburan, Pak. Makom itu tempat berdiri, bukan kuburan. Makam kuburan itu cuma di Indonesia. Ya. Makam kaum muslimin itu kuburan, lebih tepat itu makbarah. Ya, demikian ya. Yang penting dipahami. Dan memang kuburan orang soleh itu yang paling membuat fitnah, membuat orang itu terfitnah. Terfitnah itu tergoda untuk berdoa kepadanya, berharap kepadanya, bahkan tawaf. Saya pernah lihat sendiri orang tawaf mengelilingi kuburan, istilam sambil ngelus-ngelus. Ya, ini saya minta jodohnya didekatkan, rezekinya dilancarkan. Doanya bukan kepada Allah, sama kuburan. Saya pernah lihat sendiri. Ya, subhanallah. Bisa seperti itu. Ya, hatta kuburan seorang nabi pun kalau dibangun masjid di atasnya, Allah melaknatnya, melaknat orang yang membangun masjid tadi. Yang dibangun itu apa? Masjid. Kuburannya kuburan siapa? Kuburan nabi. Allah melaknat yang membuat masjid tadi. Ya. Sehingga terkadang ya, antum tahu yang namanya Lata. Lata itu kuburannya Lat. Lat itu adalah orang soleh yang sering membagikan roti ke jamaah haji. Ya, karena tukang roti disebut Lata. Kemudian ketika mati, dikuburkan, orang yang haji itu kangen. Loh, yang itu orang yang senang bagi roti di mana? Oh, sana kuburannya. Akhirnya bukan cuma ziarah kubur. Ziarah kubur enggak masalah, mendoakan. Akhirnya apa? Minta doa sama sahibul kubur. Akhirnya dibangunlah, ditaruhlah batu putih nisan yang dijadikan akhirnya menjadi tempat meminta. Itulah berhala Lata. Yang Allah katakan afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian lihat itu Lata? Berhala bentuknya kuburan. Wal Uzza, berhala dalam bentuknya pohon. Wa manat tsalitsatal ukhra, dan manat yang ketiga yang terakhir yaitu bentuknya patung. Jadi proses berhala itu pertama kuburan, akhirnya bentuknya seperti pohon yang jadi Uzza itu pohon, pohonnya tersebut dikasih pagar. Pohon besar dikasih pagar. Setelah dikasih pagar, setelah itu dikasih lampu. Setelah itu dikasih kelambu. Setelah kasih kelambu, di atasnya dikasih semacam kayak bangunan. Rumah-rumahan. Akhirnya orang meminta di situ dengan menggantungkan harapan mereka. Ada yang menggantungkan pedang, menggantungkan cincin, menggantungkan kalau zaman sekarang foto. Ya. Supaya apa? Rezekinya lancar, jodohnya didekatkan. Ada yang ngasih sajen, kurban di situ. Nah, itulah yang namanya Uzza. Ya, itulah. Baru yang ketiga, wa manata tsalitsatal ukhra, yang ketiga, yang terakhir barulah berhala dalam bentuk patung. Nyembah patung. Itu jenis-jenis berhala seperti itu. Maka hendaknya kita menjauhinya. Menjauhinya. Dijauhi sejauh-jauhnya karena itu bisa menghilangkan keimanan kita kepada Allah. Sehingga orang yang kadang datang ke seperti itu, masjid enggak pernah, tapi ramai ke situ. Ramai ke kuburan, ke pohon keramat, ke apa lagi? Ke patung-patung keramat, ke tempat-tempat keramat. Ya. Ini mengerikan kalau kita lihat. Mengerikan, waduh, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin terdahulu. Makanya tugas kita adalah mengingatkan. Ya. Kadang walaupun kita mengingatkan, Pak, itu syirik, itu kufur. Oh, kamu takfiri. Mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan, membid'ah-bid'ahkan. Waduh. Wis terserah wis. Yang penting kita sampaikan itu kufur, itu syirik, jangan dilakukan. Yang penting kita dakwahi saja dengan baik. Ya. Kita dakwahi. Urusan dia ngikut atau tidak udah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dipertemukan dengan patung-patung berhalanya, pohon-pohon keramatnya, kuburan-kuburan keramatnya. Akan dipertemukan nanti dengan Allah. Suruh minta. Minta sana sama sesembahanmu itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Kembali kepada tema. Wa fi qoulihi ta'ala wa tarakuka qa'ima, mereka meninggalkanmu sendiri berdiri. Dalilul ala annal imama yakhthubu yaumal jum'ah qa'iman. Ini dalil imam itu khutbahnya dalam keadaan berdiri. Wa qad rawi Muslim fi sahihi an Jabir bin Samurah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir bin Samurah, beliau mengatakan kanat lin nabi sallallahu alaihi wasallam khutbatan yajlisu bainahuma yaqra'ul qur'an wa yadhkurun nas. Nabi SAW memiliki dua khutbah yang duduk di antara dua khutbah tadi. Di dalam khutbah tadi, beliau membacakan Al-Quran dan mengingatkan manusia. Mengingatkan manusia. Walakin hahuna syai'un yambaghi ayyu'lama. Tetapi di sini ada sesuatu yang harus diketahui. Wahuwa anna hadhil kisata qad kila innaha kanat lamma kala Rasulullah yaqdumus salah yawmal jum'ah alal khutbah. Kisah ini dikatakan ketika Rasulullah mendahulukan salat pada hari Jum'ah atas khutbah. Ya, mendahulukan salat atas khutbah. Jadi dulu pernah seperti itu. Jadi salat dulu, kemudian khutbah. Ya. Kalau sekarang kan khutbah dulu, ya, baru salat. Dan itu adalah yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah, disepakati oleh para ulama. Ada yang mengatakan riwayat yang mengatakan demikian itu riwayat yang mursal, disebutkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil, Marasil Abu Dawud. Haddatsana Mahmud ibn Khalid anil Walid akhbarani Abu Mu'ad Bukair ibn Ma'ruf annahu sami'a Muqatil ibn Hayyan yaqul, belum mendengar Muqatil ibn Hayyan mengatakan, nah Muqatil ibn Hayyan itu bukan sahabat tabi'in, tapi mengatakan langsung kepada Nabi. Ini namanya riwayat mursal, terputus. Terputus. Seorang tabi'in mengangkat riwayat kepada Rasulullah. Sahabatnya enggak disebut. Terputus. Namanya Mursal. Ya. Kala Rasulullah SAW yusalli yawmal jum'ah qabla al-khutbah misla al-idain. Rasulullah pernah salat jum'ah sebelum khutbah. Seperti salat id. Hatta idha kana yawmul jum'ah yakhtub waqad salal jum'ah. Sampai kemudian pada hari Jumat tersebut Rasulullah sedang berkhutbah. Dakhala rajulun, datanglah tiba-tiba seseorang dan mengatakan inna Dihya ibn Khalifah qad qadimat bi tijaratin. Dihya bin Khalifah datang, saudagar yang biasanya dari Syam datang dengan beraneka ragam barang. Maka yakni fanfaddu wa lam yaqamahu illa nafarun yasir. Maka langsung mereka bubar menuju dagangan tadi dan tidak tersisa kecuali beberapa orang saja. Wa qaluhu ta'ala kul ma 'indallah, katakanlah apa yang di sisi Allah, ay alladhi 'indallahi min as-sawab fid daril akhirah, yaitu yang di sisi Allah berupa pahala di negeri akhirat, khairum minal laghwi wa minat tijarah, lebih baik daripada ya permainan-permainan tersebut, daripada lagu-lagu tersebut, daripada jual beli tersebut, wallahu khairur raziqi. Dan dialah Allah yang sebaik-baik memberi rizki, ay liman tawakkala alaih wa talab rizqa fi waqtihi. Yaitu Allah memberikan rizki yang terbaik siapa yang bertawakal atas Allah dan mencari rizki di waktu-waktunya. Kalau waktu sholat bukan waktu mencari rizki, itu waktu sholat. Setelah sholat silakan cari rezeki lagi, kan begitu. Disiplin, ya. Agama Islam itu mengatur kita untuk disiplin. Waktunya sholat, waktunya dagang, kan begitu. Waktunya tidur. Demikian akhir tafsir surah Al-Jum'ah. Walillahilhamdulminnah. Demikian akhir tafsir surah Al-Jum'ah. Hanya milik Allah segala pujian dan anugerah. Wallahu ta'ala alam. Wallahu kumandangkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Khairu fi dinin azzaqakumullah. Alhamdulillah. Kita telah selesai dari tafsir surah Al-Jum'ah. Dan sekali lagi, kisah yang terakhir, ayat yang ke-11 dari surah Al-Jum'ah, ketika ada rombongan dagang dan para sahabat meninggalkan Rasulullah berkhutbah sendirian, itu bukan celaan pada sahabat, tetapi justru kemuliaan. Karena ketika mereka salah, yang menegur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kemuliaan bagi mereka. Dan kita harus memuliakan para sahabat karena mereka adalah tokoh-tokoh agama yang menyampaikan agama kepada kita. Mereka adalah sanad agama ini. Tanpa mereka agama enggak nyampe kepada kita. Ya, merekalah Ansarullah, penolong-penolong agama Allah. Kita lanjutkan ke surat yang berikutnya. Yakni surah As-Saff. Wahia Madaniyah. Dan surat ini termasuk surat Madaniyah. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Ibn al-Mubarak an al-Auza'i an Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamata an Atha ibn Yasar an Abi Salamata an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, tadzakarna أيكم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله. Coba siapakah di antara kalian yang akan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya mengenai amalan yang paling dicintai di sisi Allah. Falam yakum ahadun minna, maka tidak ada seorang pun yang berdiri di antara kami. Fa arsala Rasulullah ilaina rajulan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada kami. Fajama'na, kami pun berkumpul. Faqara 'alaina hadhihi surah, maka orang tersebut membacakan atas kami surat ini, yaitu surah As-Saff kullaha, seluruhnya. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana Al-Abbas bin Al-Walid ibn Mazid Al-Bayruti qira'atan. Qala akhbarani Abi, sami'tu Al-Auza'i قال حدثني يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن سلام telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Salam anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya sebagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, law arsalna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nas'aluhu an ahabbil a'mali ila Allah, duhai seandainya kita mengutus pada Rasulullah bertanya mengenai amalan yang paling dicintai oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falam yadhhab ilaihi ahadun minna, maka tidak ada seorang pun yang pergi di antara kami. Wa habna an nas'ala an dzalik, maka kami pun ingin bertanya mengenai perkara tersebut. Qala fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika nafar rajulan rajulan hatta jama'uhum, maka Rasulullah memanggil mereka satu demi satu sampai berkumpul semuanya. Wa nazala fihim hadhihi suratu, maka turunlah surat ini, surat Subbahalillah, surat As-Saff. Qala Abdullah bin Salam, maka berkata Abdullah bin Salam, faqara'aha 'alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan atas kami seluruh surat As-Saff. Qala Abu Salam, Abu Salam mengatakan, wa qara'aha 'alaina Abdullah bin Salam kullaha, Abdullah bin Salam membacakan surat ini seluruhnya. Qala Yahya bin Abi Katsir, wa qara'aha 'alaina Abu Salamah kullaha, Yahya bin Abi Katsir mengatakan, membaca atas kami Abu Salamah seluruhnya. Qala Al-Auza'i, Auza'i mengatakan, wa qara'a 'alaina Yahya bin Abi Katsir kullaha, telah membacakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir seluruhnya. Qala Abi, berkata ayahku, wa qara'aha 'alaina Al-Auza'i kullaha, telah membacakan kepada kami Al-Auza'i seluruhnya. Demikian riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, ya. Di mana ini artinya sanadnya adalah sanad musalsal atau hadisnya hadis musalsal. Ketika hadis itu disampaikan dengan satu sifat tertentu dan sifat tersebut diamalkan oleh perawi-perawi yang setelahnya. Ya, faedahnya adalah untuk memperkuat derajat kesahihan hadis tadi. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang Al-Qur'an itu diajarkan secara talaqqi. Al-Qur'an yang kita baca ini itu didapatkan ya Rasulullah dari malaikat Jibril, disampaikan langsung kepada para sahabat, sahabat kemudian disampaikan pada sahabat yang lain dan sampai kepada murid-muridnya, sampai terkumpullah dalam mushaf ini yang disepakati pada zaman Utsman sebagai mushaf induk. Dan mushaf-mushaf yang lainnya yang ditulis oleh para sahabat yang lain sepakat dibakar dan dijadikan satu mushaf saja, mushafnya Utsman bin Affan. Nah, dan diriwayatkan tadi dari Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi qala hadatsana Muhammad ibn Katsir 'ala al-Auza'i an Yahya ibn Katsir an Abi Salam an Abdullah bin Salam qala, Abdullah bin Salam mengatakan qa'adna nafaran min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna, kita duduk bersama beberapa sahabat Rasul, kita saling mudzakarah. Fakulna, kita mengatakan lau na'lamu ayyil a'mali ahabbu ilallah la'amilnahu, kalaulah kita tahu ada amalan yang paling dicintai di sisi Allah, kita akan amalkan. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan ayat ini, yaitu surat As-Saff. Subbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim ila akhir surah. Wa qala Abdullah bin Salam, dan berkata Abdullah bin Salam, wa qara'aha 'alaina Rasulullah, yang membacakan atas kami adalah Rasulullah. Qala Abu Salam wa qara'a 'alaina Ibnu Salam, telah membacakan kepada kami Ibnu Salam. Qala Yahya, qara'aha 'alaina Abu Salama, membacakan atas kami Abu Salama. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, qara'aha 'alaina Al-Auza'i, telah membaca atas kami Al-Auza'i. Qala Abdullah, qara'a 'alaina Ibnu Katsir, dan membacakan atas kami Ibnu Katsir. Tsumma qala Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi, ya, waqad khulifa Muhammad ibn Katsir fi isnad hadzal hadits an Al-Auza'i. Ya, pada riwayat Muhammad bin Katsir dalam sanadnya ini berbeda dari riwayat Al-Auza'i. Beliau meriwayatkan Ibnu Mubarak dari Al-Auza'i, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Hilal bin Abi Maimunah, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin Salam, atau dari Abi Salamah, dari Abdullah bin Salam. Jadi ketinggalan satu rawi yang bernama Hilal bin Abi Maimunah. Ada dua kemungkinan, bisa terputus, bisa juga ya beliau mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Dan karena ini silsilahnya itu imam-imam besar, maka kemungkinan kecil kalau terputus. Kemungkinan besarnya adalah ulama tersebut benar mendapatkan riwayat yang lebih pendek, yang lebih sanadnya lebih ali istilahnya. Ada sanad nazil, ada ali. Nazil itu sanadnya, rijalnya lebih banyak. Ali itu lebih sedikit jaraknya kepada Rasulullah dan thiqah. Dan ini nanti secara periwayatan lebih kuat. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ya'mar dari Ibnu Mubarak, dan Tirmidzi mengatakan diriwayatkan oleh Al-Walid bin Muslim riwayat ini dari Al-Auza'i semisal riwayat Muhammad bin Katsir. Nah, ini menguatkan riwayat Muhammad bin Katsir bin Abi Katsir. Qultu, aku katakan, kata Ibnu Katsir, demikian diriwayatkan oleh Walid bin Yazid dari Al-Auza'i sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Qultu, aku katakan, waqad akhbarani bihadzal hadis, telah meriwayatkan kepadaku hadis ini Asy-Syaikh Al-Musnid Abdul Abbas Ahmad Ibnu Abi Talib Al-Hajjar qira'atan 'alaih wa ana asma'. Ya, dan langsung Ibnu Katsir mendapatkan sanad riwayat ini dari Syekh Al-Musnid Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Talib Al-Hajjar secara membaca kepadanya dan aku mendengar. Ya, berarti ada yang membacakan kepada Syekh Al-Musnid Abu Al-Abbas Ahmad bin Abi Talib dan Ibnu Katsir mendengarkannya. Ya, dengan sanad enggak usah kita terjemahkan, kita baca saja. Akhbarana Abul Munajjah Abdullah Ibnu Umar Ibn Latta قال أخبرنا أبو الوقد عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي قال أخبرنا أبو الحسن ibnu Abdurrahman ibn al-Muzaffar ibn Muhammad ibn Dawud al-Dawudi qala akhbarana Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Hamwiyah al-Sirhisi qala akhbarana Isa ibn Imran al-Samarqandi qala akhbarana al-Imam al-Hafidh Abu Muhammad Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi bi jami'i musnadih dengan seluruh sanadnya qala akhbarana Muhammad ibn Katsiran al-Auza'i fa dzakara bi sanadihi mithlah ya wa tasalsala lana qira'atuha ila syekhina Abil Abbas Al-Hajjar dan telah berantai pembacaan surat As-Saff ini sampai ke guru kami Abul Abbas Al-Hajjar walam yaqraha li'annahu kana umiyan tetapi beliau tidak membacakan surat tersebut li'annahu kana umiyan karena beliau ummi tidak membaca dan tidak menulis jadi beliau itu cuma menghafal. Jadi ulama dulu kadang ada yang begitu. Enggak membaca, enggak nulis. Si gimana? Menghafal. Yang didengar itu apa? Ya dihafal, gitu aja. Ada ulama yang berpendapat begitu. Anal aktub. Ya. Wala akra. Aku tidak membaca, tidak menulis. Si gimana belajarnya? Didengar dan hafal semua. Quran si gimana? Enggak membaca. Ya enggak membaca. Si gimana? Dia belajar dari gurunya, langsung dihafal, dan dia enggak hilang-hilang hafalannya. Tapi zaman sekarang jarang apa jarang? Ya, jarang. Susah cari yang kayak gini. Ya. Jangankan hadis. Ayat saja ya kan kita ya itulah tarafnya memang beda-beda lah. Ulama dulu dengan sekarang. Kalau dulu dihafal. Nah, di antaranya gurunya Ibnu Katsir karena umian enggak menulis, enggak membaca buku, enggak menulis buku. Si gimana? Taklim dengerin langsung hafal dan beliau sampaikan. Kayak direkam, ya, kayak rekaman, gak usah baca. Wadzaqal waqad al-talqiniha ya, walakin ya sehingga ya beliau tidak mentalkinkannya. Walakin akhbarani al-Hafidz al-Kabir Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad ibn Utsman Dzahabi, tapi kemudian telah menyampaikan kepada kami al-Hafidz Kabir Imam Dzahabi, penulis Syiar Alamin Nubala dan penulis kitab Al-Ulu, penulis kitab Al-Arsy. Imam Dzahabi itu gurunya Ibnu Katsir sekaligus muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketemu berguru bareng dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam keadaan Imam Dzahabi sudah hafid besar, sudah ulama besar, sudah beruban. Belajar kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketemu dengan Ibnu Katsir, Ibnu Katsir belajar lagi dengan Dzahabi. Jadi pahami ya? Ya. Dzahabi juga belajar sama Ibnu Qayyim. Ibnu Katsir temannya belajar lagi sama Ibnu Qayyim. Jadi demikian, ulama dulu demikian. Ya, semuanya berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Murid-muridnya ulama-ulama besar, Imam Dzahabi dan yang lainnya. Sehingga ada satu faedah ketika ada ulama Mesir mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan dia cucu muridnya Dzahabi. Jadi Dzahabi punya murid, muridnya ini murid punya murid lagi ini orang mencela Syekhul Islam. Kemudian mencela Syekhul Islam, ada seorang ulama kemudian menemuinya. Wa innama anta abidu Ibnu Taimiyah. Kamu itu budak dari budaknya Ibnu Taimiyah. Loh, enggak terima dia. Guru kamu itu muridnya Dzahabi, Dzahabi muridnya Ibnu Taimiyah. Kamu mencela Ibnu Taimiyah, mencela berarti buyut guru buyutmu. Si gimana ya? Guru apa ya? Guru dari kakek gurumu, angin bahasannya. Ya, paham ya intinya ya. Nah, demikian. Jadi sampai-sampai dikatakan ya hampir-hampir ulama sezamannya itu berguru kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena sangat luar biasa beliau. Dan paling banyak difitnah. Paling banyak difitnah, paling banyak dituduh. Sampai sekarang dituduhnya macam-macam, orang yang udah meninggal dituduhnya macam-macam. Ya, dituduhnya macam-macam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau masalah kesalahan ya ada, namanya manusia ya kesalahannya dicari pasti ada. Pendapat beliau yang lemah, yang menyimpang, yang istilahnya nyeleneh, ada ya ada setiap pendapat ada aja. Ada setiap ulama ada aja pendapat yang kadang istilahnya nyeleneh dari kebanyakan ulama dan nyelenehnya salah bukan nyeleneh yang benar, nyeleneh yang salah. Banyak kalau kita mau contohkan ulama ya banyak ada saja. Tapi kan bukan kita mencari kesalahannya, tapi ya kita itu ijtihadnya dapat satu pahala. Misal contohnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat nikah enggak usah pakai wali. Kira-kira yang berpendapat kayak gitu zaman sekarang siapa? Syiah. Hatta Hanafiyah sendiri pengikut madhab Abi Hanifah enggak ada yang berpendapat seperti itu karena tahu madhab itu pendapat beliau lemah. Karena menjelisi hadis yang sangat jelas la nikaha illa biwali. Wa syahidaini adlaini. Enggak ada nikah, enggak boleh nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Ya. Berarti kalau seperti ini apa? Ya kita ikuti pendapat yang sesuai dengan hadis dan kita katakan Imam Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya dan semoga dapat pahala atas ijtihadnya. Kan begitu. Ya. Paham ya? Sekali lagi ulama siapapun kalau dicari kesalahannya ya ada saja akan ketemu. Akan ketemu pasti. Nah Imam Zahabi meriwayatkan hadis bagi Ibnu Katsir. Akhbarana al-Qadi Taqiyuddin Ibn Sulaiman Ibn Syekh Abi Umar qala akhbarana Abu al-Munajja Ibn al-Lati fa dzakara isnadahu wa tasalsala li min tariqihi wa qara'a alayya bi kamalih. Maka beliau sebutkan sanadnya dan berantai sanadnya sampai kepada Ibnu Katsir dari lewat jalur periwayatan Imam Zahabi yaitu Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman al-Zahabi dan membacakan surat As-Saff secara sempurna walillahil hamd wal minnah. Mungkin sebagian kita untuk apa sih sanad ini dibaca kayak mumet di teman? Ya karena kita enggak tahu nilainya sanad ini. Ulama dulu itu kalau dapat sanad itu lebih mulia daripada dapat onta merah. Ya, karena itu silsilah ilmu. Walaupun zaman sekarang itu sanad menjadi ilmu fuduli, itu ilmu pelengkap saja karena sudah tersusun hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab musannafah, dalam kitab-kitab yang sudah tersusun. Sehingga kalau kita misalkan sanad dari Bukhari, ya jarak kita ke Bukhari sudah terlalu jauh. Cukup dengan Bukharinya dalam kitabnya itu sudah cukup. Sehingga kata para ulama di antara Ibnu Hajar, setelah zaman itu sanad itu sebagai pelengkap. Tapi sebelum zaman itu sanad itu menjadi inti agama. Ya. Ya, sampai dikatakan ya as-sanad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Ya, ladina lima la sanadalah. Tidak ada agama yang tidak ada sanadnya. Ya, karena rusaknya Nasrani karena mereka tidak bersanad agamanya. Mendapatkan agama itu tidak bersanad. Bersanad itu ya kita bisa cross check. Bahkan kalau kita mau teliti, misalkan dari zaman sekarang riwayat Bukhari sampai ke zaman Imam Bukhari itu tercatat perawi-perawinya. Ya. Ya, walaupun sekarang menjadi ibaratnya ilmu kamal, ilmu untuk melengkapi, bukan ilmu yang inti, karena ilmu intinya adalah ilmu riwayah wa dirayahnya. Tapi perlu diketahui kenapa Ibnu Katsir dengan senang menyampaikan sanadnya itu sebuah kebanggaan tersendiri. Seorang penuntut ilmu punya sanad langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menunjukkan perjuangan para ulama itu sangat luar biasa. Jadi perlu diketahui Ibnu Katsir menulis kitab ini kitab Ibnu Katsir cetakan yang ana punya ini, cetakan ini itu 8 jilid. Ana di rumah ada yang cetakan yang sedikit yang 4 jilid dan ada yang sampai 15 jilid kitabnya cetakan. Tapi ana lebih senang pakai cetakan yang ini. Kitabnya besar, tulisannya besar dan enak dipandang ya. Ibnu Katsir menulis kitab ini itu bukan seperti zaman sekarang lihat kitab, lihat copy paste enggak. Beliau menulis kitab ini dengan hafalan. Jadi kertas sama pulpen sama pena beliau tulis dengan hafalan beliau. Sanad itu dengan hafalan beliau. Sekian ya. 8 jilid atau 15 jilid cetakan lain itu dengan hafalan. Ulama dulu itu begitu. Jangan kaget. Ya. Suatu ketika pernah Ibnu Hazm itu imam mazhab Zuhiriyah, muridnya Dawud Adz-Dzahiri. Dawud Adz-Dzahiri itu Dawud bin Ali Adz-Dzahiri, teman seletingannya Imam Ahmad. Ya, jadi mazhabnya itu barengan dengan mazhab Imam Ahmad. Dawud Adz-Dzahiri buat mazhab sendiri. Namanya madhab Zuhiriyah karena mengambil kontekstual ayat dan hadis dan menolak ijma' dan qiyas. Dalilnya pokoknya Al-Quran Sunnah saja, enggak ada ijma qiyas. Diingkari oleh ulama yang lain, diantara imam dari ulama Malikiyah dan yang lainnya. Suatu ketika Ibnu Hazm itu ulama dari Andalusia, Spanyol. Madhab resmi Spanyol saat itu, Andalusia, adalah madhab Maliki. Ya, di sidang, kamu bikin madhab baru. Di sidang. Di sidang, divonis bersalah, kemudian kitabnya dibakar. Kitabnya dibakar. Ya, oleh qadhi madhab Malikiyah saat itu. Ibnu Hazm, ya ulama. Ya, ulama, kalau masalah salahannya ada saja. Tapi beliau ulama. Ulama madhab, ulama fikih, muktabar ilmunya. Beliau mengatakan, silahkan bakar kitab-kitabku. Karena ilmi fi sadri, ilmuku di dadaku. Maka ketika beliau ia di penjara, maka beliau menulis ulang buku yang dibakar tadi. Buku tersebut namanya Al-Muhalla Al-Athariyah. Ada yang tercetak cuma 7 jilid, ada yang tercetak sampai 22 jilid. 22 jilid nulis pakai hafalan. Itu ulama tuh kayak gitu dulu. Makanya kalau mau ceritakan ulama dulu di zaman sekarang kayak dongeng. Iya, kan enggak ada yang kayak gitu kan zaman sekarang? Kayak dongeng. Tapi itulah Masya Allah para ulama. Berjilid-jilid nulisnya merem. Imam Dzahabi Sirah Al-Nubala tentang sejarah. Kitab ini sampai 52 jilid. Beliau pakai hafalan. 52 jilid pakai hafalan. Bayangkan. Ada lagi. Al-Hafidz Ibnu Asakir. Kitab Tarikh Dimasy. 80 jilid pakai hafalan. 80 jilid pakai hafalan. Itu ulama dulu. Nyata-nyata wong kitabnya ada sampai sekarang. Yang cerita juga adalah ulama-ulama besar. Tercetak kitabnya 80 jilid sekarang. Nah, subhanallah. Luar biasanya mereka, Allah berikan ilmu penjagaan yang sangat luar biasa. Nah, kita ini sangat lemah. Nah, dengan kita mendengar kisah-kisah seperti itu, ya kita kadang, apa sih kita? Gak bisa sombong kita. Nah, siapa sih kita? Gak bisa ujung. Belum ada apa-apanya. Walaupun seujung kuku, belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya dibanding mereka. Demikian ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته